Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap at-tafsir al-muyassar, yang terakhir kita baca adalah ayat yang ke-15 dari surat Ali Imran. Sebelum kita melanjutkan ayat yang ke-16, sudah kami berikan sebuah faedah yang sangat berharga dan juga berfaedah, dan sering disebutkan para ulama, dinukilkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik di dalam muhadarah-muhadarah mereka atau di dalam tausiah-tausiah mereka atau di dalam nasihat-nasihat mereka, yaitu ungkapan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Beliau adalah nam imam muhaddis, yaitu mengenai bahwasannya berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan. Berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan. Oleh karena itu, Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, banyak kalam beliau mengenai dorongan dan anjuran untuk senantiasa berpegang teguh dengan as-sunnah. Di antaranya adalah yang sudah kita menghafal semuanya. As-sunnah safinatu nuhin, man raqibaha naja, wa man takhallafa anha ghariqa. Sunnah itu bagaikan perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Barang siapa yang naik di atas perahu tersebut, sungguh dia akan selamat. Dan barang siapa yang dia justru berpaling dari perahu tersebut, ghariqa, dia akan tenggelam. Dalam artian dia akan binasa. Kemudian juga ucapan beliau rahimahullah, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, man aradan najata fa'alaihi bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib bagi dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang akan disetorkan nanti adalah ucapan Al-Imam Muhammad bin Muslim Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Qala Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, balaghana an ahli al-ilmi annahum yaqulun, telah sampai kepada kami dari kalangan ahli al-ilm, ahlul ilm, para ulama, bahwasannya mereka mengatakan at-tamassuku bisunnati najatun, berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan. Sebenarnya lafadznya panjang, namun kami nukilkan pendeknya. Adapun yang panjangnya, beliau masih melanjutkan ucapan yang sangat bagus. At-tamassuku bisunnati najatun fal ilmu yubbatu qabdan sari'an. Berpegang teguh dengan as-sunnah itu adalah kunci keselamatan. Sedangkan ilmu yukbadu qabdan sari'an. Yukbadu qabdan sari'an. Ilmu itu akan dicabut dengan cabutan yang sangat cepat. Namun ilmu, dicabutnya ilmu barakallahu fikum, itu dengan cara diwafatkannya para ulama. Paham ya? Dicabutnya ilmu dengan cara diwafatkannya para ulama. Sebagaimana yang datang dalam hadis yang sahih, rawahu Muslimun, dari hadisnya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi fil ardi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Artinya, datang dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu atau menggenggam ilmu sekali cabutan. Naam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala naam mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Kalau para ulama ahli sunnah, pemegang Al-Qur'an was sunnah, penyebar Al-Qur'an was sunnah, pendakwah Al-Qur'an was sunnah sudah pada meninggal, tinggal orang-orang bodoh. Naam, hatta idza lam yabqi fil ardi 'aliman, hingga ketika Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan lagi di muka bumi seorang alim, apa yang terjadi kira-kira? Ittakhadhan nasur usan juhala. Manusia akan menjadikan pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Hati-hati itu. Naam. Sudah tahu bodoh tapi jadi pemimpin. Enggak sampai di situ saja. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Orang-orang bodoh tadi yang dijadikan pemimpin ditanya dan menjawab berfatwa tanpa ilmu. Bayangkan. Berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Wal'iyadu billah. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Jadi ungkapan Imam Az-Zuhri rahimahullah ketika beliau sudah menyatakan at-tamassuku bisunnatin najah, bahwasanya telah sampai kepada kami ahlul ilm dahulu mereka menyatakan berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan. Fal ilmu yuqbadu qabdan sari'an, fa na'shul ilmi sabatud din wad dunya, kata beliau. Menyebarkan ilmu, mendakwahkan ilmu itu adalah kunci tersebar, kunci kekokohan dunia dan agamanya. Jadi kalau ingin kokoh agamanya dan dunianya, sebarkan ilmu. Dakwahkan ilmu semampunya. Karena ilmu yang kita miliki barakallahu fikum, setelah kita amalkan tidak cukup. Dizakatkan ilmu tersebut. Apa zakatnya ilmu? Kalau seandainya ilmu itu ada zakatnya, niscaya zakatnya ilmu adalah mengajarkannya. Zakatul ilmi ta'limuhu. Zakatnya ilmu itu mengajarkannya. Zakatnya ilmu apa? Mengajarkannya. Kalau seandainya ilmu itu ada zakatnya, niscaya zakatnya itu adalah mengajarkannya itu tadi. Apa maksudnya ya? Jadi ilmu yang kita miliki, yang kita dapatkan, yang kita timba, kemudian kita amalkan, jangan lupa dizakatkan. Diajarkan. Diajarkan sesuai dengan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya. Karena kalau kita menyembunyikan ilmu barakallahu fikum, karena sudah jadi seorang ustaz, akhirnya dia kalau ngajar sedikit-sedikit, enggak mau mengeluarkan semuanya. Takut kalau muridnya lebih pintar. Takut kalau muridnya nanti lebih pintar, jangan. Keliru, keluarkan semuanya yang ada. Keluarkan semuanya yang ada. Justru kalau seandainya muridnya atau santrinya itu suatu ketika lebih pintar, walhamdulillah, syukuri. Karena yang namanya manusia itu berbeda-beda keadaannya. Bertingkat-tingkat kadar dan kemampuannya. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau ada ustaz, dia sengaja kalau ngajar itu sedikit aja yang dikeluarkan. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu sengaja menyembunyikan ilmunya. Khawatir disaingi oleh muridnya gitu loh. Itu keliru ya. Keliru. Keluarkan semuanya yang ada. Faedah dari Al-Quran wa Sunnah. Keluarkan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri pribadi dan untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Jadi perlu diperhatikan ya. Naam, jangan sampai kita nanti suatu ketika Allah takdirkan, Allah Ta'ala takdirkan menjadi ustaz atau misalkan mengajar, jangan istilahnya wah anak gak mau keluarkan ilmu semuanya. Kenapa? Khawatir nanti muridnya lebih pinter, khawatir tersaing, itu jangan. Alhamdulillah kalau seandainya ada muridnya suatu ketika menjadi seorang alim, lebih berilmu, walhamdulillah, syukuri. Apa maksudnya ya? Jadi ilmu itu seperti itu, karena Rasulullah menyatakan man su'ila an ilmin fakatamahu alzamahullahu yawmal qiyamah bilidamin minan nar. Naam, alzamahullahu yawmal qiyamah bilidamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu kok dia menyembunyikannya, hukumnya apa hukumnya? Nah, dia tahu hukumnya tapi dia enggak menjawab, sengaja disembunyikan. Itu hati-hati. Man su'ila an ilmin fakatamahu, barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikan ilmu tersebut, alzamahullahu yawmal qiyamah bilidamin minan nar. Niscaya Allah Ta'ala nanti di hari kiamat akan membungkam mulutnya dengan pembungkam dari api neraka. Allahu musta'an. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Al-Imam Az-Zuhri ketika menyatakan fana'syul ilmi sabatud din wad dunya, dengan menyebarkan ilmu kokohlah agama dan dunianya. Wa fi dhahabil ilmi dhahaba, wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullih. Dan dengan hilangnya ilmu hilang seluruhnya. hilang agama dunianya tanpa ilmu. Apa maksudnya ya? Jadi ilmu sangat penting sekali. Jangan meremehkan ilmu. Semangat dalam mencari ilmu, menghafal, murojaah. Paham ya? Naam, seperti itu, mengamalkannya. Paham? Naam. Barakallahu fikum, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sakit. Naam, yang sakit. Apa? Kenapa kalau dibilang sakit? Karena kebodohan itu penyakit gitu loh. Kebodohan itu apa? Penyakit. Penyakitnya yang diserang bukan badannya, tapi hatinya. Paham ya? Yang serang apanya? Hatinya. Paham ya? Kalau sudah hati diserang, kemudian tidak bisa menghalau, hatinya mati, apa yang terjadi? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaron. Tidak mengetahui mana yang ma'ruf, tidak mengetahui mana yang mungkar. Allahul musta'an. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih telah menyatakan dalam nuniyah beliau mengenai bahwasanya kebodohan itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Masih hafal? Fadhol. Na'am barakallahu fikum. Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani. Kebodohan itu adalah penyakit yang bisa membunuh. Obatnya ada dua perkara. Obatnya ada dua perkara yang tidak bisa terpisahkan. Apa obatnya tadi? Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin. Dalil dari Al-Qur'an atau dari As-Sunnah. Namun butuh orang yang menjabarkannya, yang memahamkannya, yaitu tabib, dokternya. Siapa dokternya? Nah, mutabibu hudzakal 'alimur rabbani. Dan dokternya adalah seorang alim yang rabbani. Allahu musta'an. Tafadhal. Naam, yang sudah kami sebutkan masalah apa? Bahwasannya berpegang teguh dengan As-Sunnah adalah kunci keselamatan, ucapannya Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. An ahli al-ilmi. Annahum yaqulun at-tamassuku bisunnah, at-tamassuku bisunnati najatun. Naam. Afal? Tafadhal. Naam, Hasan, tafadhal. Ayo, naam, tafadhal. Annahum yaqulun Aywa na'am Hasan faddal Aywa Naam Hasan Fadal Naam Hasan Fadal Naam Hasan tafadhal. Naam Hasan tafadhal. Naam Hasan tafadhal. Thank you. Ya, na'am, faddal. Na'am, ahsantum barakallahu fikum, hafizakumullah. Itu diingat-ingat terus ya, karena sering muncul itu ya. At-tamassuku bisunnati najatun. Dalam riwayat yang lain, al-i'tisamu bisunnati najatun. Semakna berpegang teguh dengan as-sunnah adalah kunci keselamatan. Karena as-sunnah sebagaimana sudah kita lewati, mizan, timbangan setelah Al-Qur'an kemudian as-sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah yaitu Al-Qur'an war rasul yaitu as-sunnah. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kuncinya, kalau ada perselisihan baik dalam masalah agama atau masalah dunia yang berkaitan dengan agama, kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Selesai. Naam. Jadi kalau antum saksikan sekarang banyak perselisihan, yang sana ngaku Ahlus Sunnah, yang sana ngaku Sunniun, sana Salafiyun, kan berselisih, kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Mau enggak gitu? Kalau mau akan bersatu. Tapi kalau tidak mau enggak akan bersatu. Walaupun banyak yang mengaku, enggak akan bersatu. Kalau tidak mau kembali kepada Al-Qur'an was sunnah. Masalah pemilu, coblosan, kembalikan kepada Al-Qur'an sunnah. Masalah gambar makhluk nyawa, kembalikan kepada Al-Qur'an sunnah. Masalah enam demonstrasi, kembalikan kepada Al-Qur'an sunnah, mau atau tidak mereka. Kalau mau tafadhal, silakan, akan bersatu nanti karena kunci kebersatuan arahnya kemana? Bersatu di atas apa? Tali Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah di dalam Ha'iyah beliau, beliau mengawali pantun atau puisi beliau, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Artinya, berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah dan ikutilah petunjuk. Apa tali Allah? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kalau kami nyebutkan seperti ini yang kira-kira pendek dihafal ya, dalam artian walaupun kami enggak nyuruh dihafal sendiri. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Sering muncul itu kan? Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan jangan kalian bercerai-berai. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan, al-i'tisam bis-sunnati najatun, at-tamassuku bis-sunnati najatun. Berpegang teguh dengan As-Sunnah adalah kunci keselamatan. Ngam barakallahu fikum. Namun boleh enggak kita sunnah saja enggak butuh Al-Qur'an gitu? Boleh enggak? Enggak boleh. Atau Al-Qur'an saja enggak butuh As-Sunnah. Ya, Qur'aniyun, digelarin Qur'aniyun. Boleh enggak gitu? Antum? Enggak boleh. Harus Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dua ini enggak bisa dipisahkan barakallahu fikum. Karena Al-Qur'an nam wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. As-Sunnah juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ini wahyu yang turun dari langit. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, nam sangat akurat dan tidak bisa diragukan di dalamnya. Paham ya? Jadi isinya benar-benar akurat Al-Qur'an was sunnah. Nam karena maraji'uddin, sumber agama Islam ini adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', qiyas yang sahih. Empat ini hafal ya. Empat ini Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', qiyas yang sahih, itu sumber agama kita ini. Ujung-ujungnya kembali pada Al-Qur'an Sunnah. Ijma' kembali pada Al-Qur'an Sunnah. Qiyas yang sahih kembali pada Al-Qur'an Sunnah. Empat sumber. Ulangi. Naam. Apa maksudnya ya? Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', terus? Hah? Qiyas yang sahih. Paham ya? Dihafal itu ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi faedah itu jangan disepelekan. Faedah itu kalau bisa tulis, tulis. Paham ya? Nah, nanti akan kami nulis, kami akan tuliskan sebuah faedah yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah taala mengenai faedah juga. Jadi faedah mengenai faedah. Nah, bahwasanya beliau menyatakan jangan sekali-kali kalian tuh meremehkan faedah yang kalian dengar atau yang kalian melihatnya. Segera ditulis. Kalau memang belum hafal itu istilahnya. Nah, kalau kecepatan ya nanti diulang lagi. Paham ya? Nah, yang jelas kecepatan itu jelas ya. Nah, kecepatan itu jelas, tapi ya biasakan cepat, singkat, tepat, padat itu istilahnya ya. Allahul musta'an. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Kita lanjutkan barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Allah azza wa jalla, Allah taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-16, yang punya kitabnya diperhatikan ya. Naam. Yang belum punya suatu ketika ada rezeki beli. Naam, karena menasmi atau menyimak kitab yang dibacakan oleh mudarris, itu seringnya pengaruhnya besar. Cepat dia bisa baca kitab. Paham ya? Kalau ingin cepat baca kitab, kitab gundul terutama, itu ketika seorang mudarris mengajarkan atau membacakan, dia nyimak. Nyimak, memperhatikan. Karena seringnya dia melihat Arab yang gundul, lama-lama dia merasanya gak gundul lagi. Paham ya? Kalau gak percaya, buktikan nanti. Ini anak gak, bukan omong kosong ini ya. Apalagi diiringin di belajar nahwu, sorof, atau yang semisalnya. Nah, tapi kalau misalkan seringnya dia modalin catatan, itu bagus juga, cuman kadang kan jarang ngelihat Arab gitu loh. Sekarang kita kan bisa dikatakan belajar bahasa Arab. Nah, belajar bahasa Arab kan ingin bisa bahasa Arab gitu loh. Sering dengarkan ucapan Arab, sering baca tulisan Arab, sering melihat tulisan Arab, itu mudah sekali nanti. Paham ya? Kita ini kenapa kok bisa bahasa Indonesia secepat ini dan juga mudah sekali? Karena sering. Dan sering melihat, sering bicara, mendengar. Arab juga sama aja. Mudah sekali. Yang jelas tadi itu barakallahu fikum. Kita lihat sini. Allah Azza wa Jalla Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar." Perhatikan barakallahu fikum, ayat yang ke-16 ini menjelaskan mengenai keadaan orang-orang yang bertakwa, menjelaskan mengenai keadaan orang-orang yang bertakwa. Na'am barakallahu fikum, bahwasanya orang-orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya nanti ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yaquluna rabbana," orang-orang yang mereka mengatakan wahai Rabb kami, "innana," sesungguhnya kami, "amanna," kami beriman kepadamu. "Faghfir lana," ampunilah untuk kami, "dzunubana," dosa-dosa kami, "wa qina adzabannar," dan jagalah kami dari api neraka. Kita semuanya mau tidak mau, merasa atau tidak, mesti berbuat kesalahan, mesti berbuat kekeliruan, siang maupun malam. Oleh karena itu banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu enggak harus tampakkan di hadapan manusia, "Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah," enggak harus. Antum walaupun dengan cara pelan-pelan pun istighfar bisa gitu loh. Paham ya? Banyak-banyak istighfar karena apa? Karena sebagaimana hadis kursi yang sering kita lewati, bahwasanya kita semuanya apa? Berbuat kekeliruan siang dan malam. "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Dalam hadisnya Abi Dzar Jundub bin Junadah, hadis kursi itu riwayat Muslimun, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan, kekeliruan siang dan malam." Enggak terasa kan? Enggak terasa. Paham ya? Ya memang kita terasa atau enggak terasa, ini Allah Subhanahu wa taala langsung yang mengucapkannya. Namun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya ya. Karena di sini na'am hadis qudsi, na'am itu beda dengan hadis biasa. Kalau hadis qudsi barakallahu fikum hafizakumullah, na'am bedanya dengan Al-Qur'anul Karim itu dijelaskan para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, di dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, perbedaannya sangat banyak sekali. Di antaranya, kalau Al-Qur'anul Karim lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham ya? Adapun hadis qudsi, lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu enggak? Hadis qudsi lafadznya dari Rasulullah SAW, maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Al-Quran bisa dipakai untuk sholat, ya enggak? Kalau hadis kursi bisa enggak? Enggak bisa. Anum sholat kemudian baca hadis kursi enggak bisa. Kalau Al-Quranul Karim, nah barakallahu fikum, bacanya disyariatkan apa? Mengawali dengan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya enggak? Kalau hadis kursi enggak perlu. Kalau Al-Quran dibaca dengan tartil, dilantunkan, waratil Qur'ana tartila. Tapi kalau hadis kursi enggak perlu, atau baca dengan lantunan-lantunan Al-Qur'an malah enggak boleh. Paham ya? Dalam artian enggak syariatkan itu ya. Na'am barakallahu fikum. Yang jelas itu perbedaan-perbedaan yang disebutkan para ulama, na'am kami menyebutkan di antaranya saja. Na'am. Di sini perhatikan barakallahu fikum, qala al-mufassirun asbahumullah, haula'il ibad al-muttaqun yaqulun. Mereka para hamba-hamba yang bertakwa, mereka mengatakan, "Innana amanna bika," sesungguhnya kami semuanya beriman kepadamu. "Wattaba'na rasulaka Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Perhatikan baik-baik, dan kami mengikuti rasulmu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita. Nabi penutup apa? Penutup semua nabi dan juga penutup semua rasul. Di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan nama Muhammad hanya pada berapa tempat? Hanya pada berapa tempat? Empat tempat sebutkan. Dalam surat Muhammad Taubah enggak ada. Al-Anfal enggak ada. Lafaz Muhammad di dalam Al-Qur'an disebutkan di empat tempat saja. Surat Muhammad sudah jelas. Antum nambah lagi? Tasaf lain lagi urusannya. Tasaf Ahmad. Ya enggak? Al-Fath, benar sahih. Akhir Al-Fath itu terus. Dua lagi. Tambahi. Ali Imran ada. Ayo naam. Terus Al-Ahzab. Paham ya? Empat tempat itu ada lafaz Muhammad. Kalau dalam surat Na'am barakallahu fikum, surat Muhammad ayat yang kedua, ya enggak? Ayat kedua. Pas surat Al-Ahzab, maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyinnya itu. Naam. Kemudian dalam surat Al-Fath Muhammadur Rasulullah. Kemudian dalam surat Ali Imran apa? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Paham ya? Seperti itu. Jadi empat tempat itu disebutkan lafaz Muhammad. Surat-surat yang lainnya enggak ada. Adapun yang disebutkan nama Ahmad satu surat saja. Surat apa tadi? Yang penyebutan nama Ahmad min ba'di ismihi Ahmad, surat Saf. Paham maksudnya ya? Itu ingat-ingat itu faedah itu. Nah, barakallahu fikum. Faedah seperti itu kadang dijumpai kadang tidak. Namun penting karena terkadang untuk menjabarkan saja. Kita lihat di sini. Famhu 'anna maqtarafnahu min dhunubin. Ya Allah, ya Rabbana, wahai Rabb kami, hapuskanlah dari kami apa yang telah kami berbuat berupa dosa-dosa. Wa najjina min 'adzabin nar, dan selamatkanlah kami dari azab api neraka. Ini sangat bagus sekali, barakallahu fikum. Kita semuanya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak istighfar. Perhatikan baik-baik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau diampuni dosanya, yang telah lalu dan yang akan datang, yang beliau bisa dikatakan afdalul anbiya, nabi yang paling afdal, dan beliau pemilik apa? Pemilik asy-syafa'atul uzma di padang mahsyar nanti, dan beliau adalah pemegang kunci surga. Beliau dalam sehari istighfar lebih daripada apa? 70 kali. Naam. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, demi Allah, sungguh aku dalam sehari itu istighfar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 70 kali. Padahal dijamin apa? Dijamin masuk surga. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Lah kita siapa yang jamin? Paham ya? BPJS enggak bisa jamin. Paham ya? Allah musta'an, Allah musta'an. Yang jelas banyak-banyak istighfar, barakallahu fikum. Jangan sampai terbayang, terpetik istighfar itu harus ditampakkan di hadapan orang-orang. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu nanti hawa teriak saja. Paham ya? Istighfar itu ya kapan saja antum istighfar? Istighfar ketika sholat, sujud, ya silakan ya. Nah, barakallahu fikum, atau ketika setelah sholat-sholat sunnah, istighfar, berdoa, setelah qiyamul lail, sholat malam. Sholat malam enggak? Ayo na'am, barakallahu fikum, seperti itu. Na'am. Kita ambil satu lagi. Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-17, perhatikan. Ayat yang ke-17 ini menjelaskan tentang keberadaan orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat, orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang senantiasa beristighfar. Naam. Perhatikan ya. Allah Azza wa Jalla Ta'ala berfirman, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Mereka-mereka orang-orang beriman adalah orang-orang yang mereka memiliki sifat sabirin, sabar. Sabar dalam tiga keadaan yang sudah kami sebutkan berkali-kali, apa saja? Sabar di dalam tiga keadaan apa saja? sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar na barakallahu fikum dari sabar dari menghindari perkara-perkara yang Allah telah haramkan, ya. Yang ketiga, naam, bersabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat, tiga pembagian sabar jangan sampai lupa. Ingat-ingat, as-sabru ala ta'atillah, as-sabru an maharimillah, as-sabru ala aqdarillah. Tiga. As-sabru ala ta'atillah, bersabar di atas berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sabru an maharimillah, bersabar dari perkara-perkara yang Allah taala haramkan. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, bersabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa antum? Sebutkan. Yang pertama apa? Naam, as-sabr 'ala ta'atillah. Yang kedua? Di atas larangan. Keliru ungkapannya itu. Kalau di atas larangan berarti kita berbuat larangan terus. Dari bersabar dari perkara-perkara yang telah haramkan. Yang ketiga? Nah, bersabar dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini ingat-ingat ini ya. Ingat-ingat ya. Antum bisa ulangi? Ayo, ulangi. Keliru situ. As-sabru 'ala maharimillah, keliru. Berarti artinya bersabar di atas melakukan perkara yang haram. Keliru enggak? Keliru ungkapannya. As-sabru 'ala ta'atillah. An Naam. Ayo, tiga itu ya. Pembagiannya itu ya. Allahu musta'an. Santai aja, penting bisa itu aja. Yang jelas itu pembagian masalah sabar barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, mereka adalah orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang jujur dan orang-orang yang qanit. Qanit itu artinya adalah orang yang berbuat ketaatan. Jadi qanitun ay ta'iun. Qanitun artinya ta'iun. Apa tadi? Qanitun apa artinya? Ta'i'un. Ayolah, orang yang taat. Paham ya? Jadi kalau qanitun itu ta'i'un. Paham ya? Jadi orang-orang yang taat. Wal munfiqin, dan orang-orang yang menimpakan hartanya. Wal mustaghfirin bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa istighfar di waktu sahur. Waktu sahur maksudnya di akhir malam. Ya, di antaranya sepertiga malam terakhir. Karena termasuk orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Yang ketujuh apa diantaranya? Dalam rangka apa? Dalam rangka takut kepada Allah Ta'ala. Apa yang ketujuh? Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Tujuh orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, yang terakhir apa? Warajulun dzakarallaha khalian fafatat 'ainahu. Seseorang yang dia itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian. Benar-benar merenungi, meresapi gitu loh. Fafatat 'ainahu, hingga kedua air matanya mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa? Air. Paham ya? Nah, sehingga kedua matanya mengeluarkan air mata. Paham ya? Itu termasuk orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terutama yang paling tenang keadaannya, sepi ya, sepertiga malam terakhir. Antum rasakan sendirilah. Yang mana enggak bisa menilai isi hati orang, cuman antum rasakan sendiri. Sepertiga malam terakhir biasanya sepi sekali. Pikiran belum tercampur-campur. Paham ya? Masih murni gitu ya biasanya. Nah, seperti itu. Masya Allah. Nah, kita lihat qala mufassiruna sabahumullah humul ladzina ittasafu bis-sabri 'ala ta'at. Perhatikan baik-baik ini, mereka-mereka adalah orang-orang yang tersifati, yang memiliki sifat dengan kesabaran di atas ketaatan-ketaatan. Wa 'anil ma'asi, jenis yang kedua, bersabar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Wa 'ala ma yusibuhum min aqdarillah al-mu'limah, dan bersabar di atas apa yang telah menimpa mereka berupa takdir-takdir Allah taala yang menyakitkan. Ingat-ingat, takdir Allah Subhanahu wa taala semuanya bagus dan indah. karena ada hikmah di balik itu. Adapun takdir Allah Taala yang jelek, ada cuman dinisbahkan kepada zat yang ditakdirkan. Ingat-ingat ya. Jadi takdir Allah Taala termasuk rukun iman yang keenam apa? Antumina apa? Bil qadar. Ya enggak? Antumina bil qadar khairuhu au khairihi wa syarrihi. Ya enggak? Beriman dengan takdir jelek dan buruknya. Berarti Allah Taala ada takdir jelek. Naam, takdir yang jelek itu dinilai kemana? Dinilai kepada zat yang ditakdirkan. Paham ya? Jangan lupa ya. Bukan dinilai dari zat yang menakdirkan. Paham maksudnya? Takdir yang jelek itu dinilai dari zat yang ditakdirkan. Misalkan, apanya? Ada orang yang ditakdirkan dalam keadaan lahir dalam keadaan bisu. Dalam keadaan tuli. Kelihatannya jelek enggak? Secara posturnya gitu. Jelek. Tapi ditinjau dari zat yang menakdirkan semuanya baik. Semuanya baik. Ada hikmahnya. Mungkin dia ditakdirkan dalam keadaan naam buta sehingga dia tidak melihat maksiat-maksiat. Baik kan hikmahnya? Naam seperti itu. Jadi jangan sampai ada prasangka berarti Allah Ta'ala itu nah jelek juga yang menakdirkan jelek. Enggak, keliru. Takdir yang jelek itu dinilai dari zat yang ditakdirkan. Ingat-ingat ya. Adapun dinilai dari zat yang menakdirkan semuanya apa? Bagus dan baik. Karena ada hikmah di balik itu semuanya. Kita lihat. Wa bisidqi fil aqwal wal af'al, dan dengan kejujuran di dalam ucapan dan perbuatan. Ingat-ingat, ini harus kita miliki. Naam, sikap atau sifat jujur di barakallahu fikum, jangan suka bohong. Paham ya? Jangan suka ngapusi. Paham ya? Naam, jujur. Karena kebohongan itu termasuk apa? Termasuk salah satu ciri-ciri orang-orang munafikin. Ayatul munafiki salas, tanda-tanda orang munafik ada tiga. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila berkata bohong atau dusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji mengingkari. Paham ya? Ingkar janji istilahnya. Yang ketiga apa? Wa idza tumina khana, jika dipertanya berkhianat. Paham ya? Hati-hati ya, jangan sampai kita memiliki sifat-sifat tersebut. Hendaknya kita memiliki sifat yang jujur di dalam ucapan dan perbuatan. Ditanya mau kemana? Mau ke depan belanja? Ya belanja beneran. Bukan kelompar-kelampir sana kemari. Paham ya? Nah, jujur, mau belanja apa? Belanja ini misalkan, seperti itu. Paham ya? Seperti itu. Naam, Allahul musta'an. Jadi jujur itu harus kita miliki, karena kejujuran itu mengarahkan mana sih? Mengarahkan ke surga. Naam, 'alaika bisiddiqi fa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib atas engkau untuk berbuat jujur, karena kejujuran itu bisa menghantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan menghantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. As-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Paham ya? Jujur itu tuma'ninah. Orang kalau jujur tenang. Tenang dia walaupun ditanya, tenang dia, jujur. Tapi kalau dusta, ribah. Bimbang, bingung dia. Wah. Jangan-jangan. Jujur ya? Ya, na barakallahu fikum. Yang jelas jujur itu perlu diusahakan. Naam. As-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Jujur itu tuma'ninah, tenang. Al-kadzibu ribah, dusta itu ribah, bikin orang bimbang atau ragu atau enggak tenang intinya. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an. Nasallaha assalamata wal afiyah. Na'am. Kita lihat di sini yang terakhir. Wa bil infaqi sirran wa alaniyah. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya sirran, secara diam-diam. Alaniyah secara terang-terangan. Maksudnya diam-diam bagaimana? Dia menginfakkan hartanya secara diam-diam, maksudnya bagaimana maksudnya? Ini, itu, atau gimana? Sembunyi-sembunyi. Maksudnya bagaimana menginfakkan hartanya secara diam-diam itu maksudnya bagaimana? Secara rahasia, maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya bagaimana Ahmad? Enam, secara diam-diam yang kira-kira orang lain nggak tahu itu loh. Dia diam-diam santai, kelihatannya pakai yang sederhana, ternyata nyumbang masjid 1M. Contoh aja ya. Contoh aja, naam. Paham enggak antum? Ayo, Allah musta'an. Khair insyaallah. Kita lihat di sini. Wa alaniyah, alaniyah terang-terangan. Jadi infak dengan cara terang-terangan itu boleh, kalau apa? Infak misalkan di terang-terangan di hadapan orang itu lihatkan, itu boleh kalau dalam rangka apa? Dalam rangka dakwah atau mengajari, enggak masalah. Tapi kalau khawatir riya, jangan. Karena riya itu bahaya sekali. Riya itu bisa menghancurkan amalan yang antum lakukan itu. Paham ya? Riya itu bisa menghancurkan amalan yang terkena riya tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau dia dalam rangka mengajari enggak masalah. Buktinya Rasulullah ketika sholat, Pernah suatu ketika Rasulullah sholat di atas mimbar dalam rangka apa? Agar dilihat para sahabat. Tapi apakah riya? Tidak. Fungsinya untuk mengajari. Wa dzalika lita'lamu sholati wa lita'tammu bi. Seperti itu tadi aku lakukan dalam rangka kalian agar tahu sholatku dan agar kalian bermakmum denganku, mengikuti bagaimana naam cara sholatnya Rasulullah SAW. Karena imam itu wajib diikuti. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Paham ya? Fa'idha kabbar fakabbiru. Apabila imam takbir, takbirlah kalian. Wa'idha rafa'a ra'asahu minar ruku' faqala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Kalau imam bangkit dari ruku' sami'allahu liman hamidah, jangan ikut-ikutan sami'allahu liman hamidah. Jangan ikut-ikutan, ucapkan rabbana walakal hamd. Makmum itu enggak usah ngomong, enggak usah ngucapan sami'allahu liman hamidah kalau makmum ya. Jadi ucapan sami'allahu liman hamidah disyariatkan untuk apa? Imam dan orang yang salat sendirian munfarid. Paham ya? Adapun makmum enggak disyariatkan. Makmum cukup mengatakan rabbana walakal hamd. Apa maksudnya ya? Itu semuanya sebagaimana datang dalam as-sunnah. Na'am. Jadi diperbolehkan berinfak dengan cara terang-terangan manakala tujuannya untuk mengajari. Wabil istighfar bi akhirin lail, dan juga senantiasa beristighfar di akhir malam. Akhir malam di antara sepertiga malam terakhir itu ya. Na'am, banyak-banyak istighfar. Li'annahu madhinnatul qabul wa ijab na'am. Wa ijabati du'a, artinya dikarenakan malam-malam terakhir tersebut, terutama sepertiga malam terakhir barakallahu fikum, itu adalah enam dugaan atau sangkaan yang kemungkinan besarnya diterima doanya dan dikabulkan doanya. Karena jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan bagi orang-orang yang berdoa di sepertiga malam terakhir tersebut. Jaminannya akan dikabulkan, minta akan diberi, istighfar akan diampuni. Oleh karena itu semangat barakallahu fikum ikhwani fiddin azza wa jazakumullah, semangat dalam menegakkan qiyamul lail, salat malam, jangan malas-malasan. Yang awalnya pegang selimut, saatnya bangun, bangun selimut lempar aja. Paham ya? Tapi dilipat lagi setelah itu. Paham ya? Yang jelas barakallahu fikum, semangat dalam menjalankan ibadah itu kunci keselamatan, kunci keberhasilan. Jangan sampai kita menutup malam kita dengan tidur sepuasnya ketika tidak ada udzur syar'i. Karena Rasulullah mengatakan ij'alu akhir salatikum bilaili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu na'am dengan salat witir. Nasallallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.